بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله Kembali kita berkumpul pada malam hari ini melanjutkan kajian kita dari pembahasan hadis-hadis bulughul maram min adillatil ahkam karya al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu tentang tata cara mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan hukum-hukum seputar permasalahan salam, tata caranya, apa-apa yang disyariatkan dan apa-apa yang terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mengerjakan salat. Oleh karena itu kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya di mana beliau rahimahullah taala setelah menyebutkan hadis tentang salam yang menunjukkan pertanda selesainya salat, maka beliau setelah itu menyebutkan hadis-hadis seputar zikir-zikir. Demikian pula doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada duburi kulli salah, penghujung setiap salat-salat wajib. Dan di sana banyak riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan satu persatu dari riwayat-riwayat yang sahih yang thabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه dan dari المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengucapkan pada penghujung setiap salat wajib. Beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadith ini adalah hadith yang sahih di mana Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan salah satu zikir di antara sekian zikir-zikir yang biasa diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada penghujung setiap solat-solat yang wajib dan berzikir setelah solat adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ." Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Taala, baik dalam keadaan berdiri ataukah dalam keadaan duduk atau pada saat berbaring. Maka ayat Allah Subhanahu wa Taala ini nas yang menunjukkan disyariatkannya berzikir setelah salat, khususnya pada salat-salat yang wajib. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini tentang dianjurkannya berzikir setelah salat, baik di saat safar dalam perjalanan ataukah di saat hadar dalam keadaan mukim, dianjurkan. Bahkan ayat yang kita sebutkan tadi itu berkenaan tentang mereka-mereka yang mengerjakan salatul khauf dalam kondisi peperangan dan dalam kondisi safar, yang menunjukkan disyariatkan berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada penghujung salat. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah merupakan salah satu zikir yang disyariatkan, yang dianjurkan bagi seorang yang selesai mengerjakan sholat yang wajib untuk berzikir dengan zikir ini. Zikir yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baginya kekuasaan, baginya segala pujian, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah engkau terhadap apa yang engkau berikan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak satupun yang bisa menolaknya. Karena itu telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap sesuatu yang engkau cegah. Jika Allah Subhanahu wa taala mencegah sesuatu dari hambanya, tidak seorang pun yang mampu memberikan sesuatu itu. Menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat bagi orang yang memiliki al-jadd. Yang dimaksud al-jadd dalam bahasa Arab al-hadzu wal ghina, bahagian atau kekayaan. Dan tidaklah bermanfaat bagi seorang yang memiliki kekayaan, kekayaannya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya hidayah. Yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah rahmat dan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang hamba itu terbimbing dengan keimanan, dengan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan seorang hamba di dunia dari kesesatan, dan di akhirat dari neraka jahannam. Maka ini zikir yang disebutkan yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkannya. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya fi duburi kulli salatin maktubah, pada dubur setiap salat yang diwajibkan. Apa yang dimaksud dengan dubur dalam hadis ini? Ad-dubur di dalam bahasa Arab itu lawan dari al-qubul. Kalau dubur bahagian belakang, dubur. Qubul bahagian depan. Dan istilah dubur terhadap sesuatu yang menunjukkan penghujung atau akhir dari sesuatu itu. Namun kata-kata dubur ini adalah merupakan kata-kata yang sifatnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa kata-kata dubur yang dimaksud adalah akhir dari sesuatu, tapi dia termasuk bahagian dari sesuatu itu. Dia termasuk bahagian dari sesuatu. Kalau misalnya dikatakan dubur al-insan, duburnya manusia, ya dubur itu bahagian dari manusia itu, tidak terlepas. Ini makna yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan dubur adalah akhir dari sesuatu yang terlepas dari sesuatu itu. Yang terlepas dari zat atau dari sesuatu tersebut. Dia disebut akhir karena dia masih berhubungan dengan sesuatu namun terlepas. Terlepas, bukan bahagian dari sesuatu itu. Nah, inilah yang zahir yang disebutkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika disebutkan duburi kulli salatin maktubah, pada penghujung setiap salat yang diwajibkan. Apa yang dimaksud dengan dubur, penghujung? Apakah yang dimaksud dengan dubur maksudnya adalah dia termasuk bahagian dari salat, berarti diucapkan di dalam sholat, dalam artian sebelum seseorang menyelesaikan sholatnya maka dia membaca itu, yakni sebelum salam? Atau makna yang kedua yang dimaksud dengan dubur adalah setelah salam, tidak termasuk dari sholat namun diucapkan pada penghujung setelah seorang melaksanakan sholat wajib. Dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini yang zahir yang dimaksud adalah di luar salat. Penghujung setiap salat yang wajib maksudnya di sini adalah di luar salat, karena yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berbentuk zikir. Tidak berbentuk doa. Berbentuk zikir. Ini bukan permintaan tapi zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Seluruhnya adalah zikrullah. Dan berzikir itu dianjurkan setelah selesai mengerjakan salat, seperti yang telah kita sebutkan tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, berzikirlah, berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa kata-kata dubur di dalam hadis ini yang dimaksud adalah penghujung setiap sholat wajib, yang maksudnya adalah di luar sholat. Namun kata-kata dubur ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada dua kemungkinan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyebutkan pula istilah dubur atau penghujung pada setiap sholat wajib. Lalu beliau menyebutkan doa-doa. Beliau menyebutkan doa. Seperti misalnya hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam senantiasa berta'awudz, berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini pada dubura kulli salat, penghujung setiap salat. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, sifat selalu takut, takut berjihad, takut berinfak apabila yakni takut miskin apabila berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min an uradda ila adzalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk aku dikembalikan kepada umur yang paling jelek. Maksudnya pikun. Aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan seperti keadaan ketika kecil, dalam keadaan pikun, tidak mengerti, akal telah berubah. Wa a'udzu bika min fitnati dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, kita perhatikan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat ini yang di dalamnya merupakan ta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dubura kulli shalah, penghujung setiap salat. Dan di sini adalah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan dubur kulli shalah di dalam hadis ini? Sementara yang kita ketahui bahwa hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berta'awudz, beliau melakukan itu sebelum salam, setelah tasyahud. Seperti hadis Abu Hurairah yang telah kita jelaskan, "Idza tasyahhada ahadukum falyata'awadz billahi min arba'." Jika salah seorang kalian selesai tasyahud, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tsumma yatakhayyar min al mas'alati ma syaa. Kemudian dia silakan memilih doa apa saja, permintaan apa saja yang dia inginkan. Ini diucapkan jelas sekali menunjukkan bahwa ini diucapkan sebelum salam. Kita dianjurkan bertawud sebelum salam. Kita dianjurkan memperbanyak doa sebelum salam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dubur di dalam hadis ini maknanya adalah akhir atau penghujung dari sholat, di mana itu termasuk di antara bagian sholat tersebut. Itu termasuk di antara bagian sholat, yaitu sebelum salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian kepada kita bahwa dalam perkara ta'awudz, dalam permasalahan doa, memperbanyak doa itu dilakukan sebelum salam. Adapun setelah salam yang ada adalah al-adhkar, zikir-zikir, bertasbih, bertahmid, takbir, mengucapkan kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, dan zikir-zikir yang semakna dengan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang dubur kulli shalah ini terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk zikir, ada pula yang berbentuk doa dan berta'awudz. Sementara kita mengetahui bahwa dubur merupakan kata yang memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud adalah bahagian dari sesuatu itu, dan kemungkinan yang kedua bahwa dia tidak termasuk bahagian dari sesuatu tersebut. Sehingga apabila dia berbentuk zikir, maka itu diucapkan setelah sholat, setelah salam. Dan itu juga termasuk dubur kulli salawat. Dan apabila dubur yang disebutkan itu berbentuk doa ataukah berta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan disebutkan sebelum salam. setelah bertasyahud, agar kemudian kita mencocokkan, mendudukkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penempatan yang benar. Nah, oleh karena itu kalau kita memperhatikan doa-doa dan ta'awudz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebanyakannya berbentuk mufrad, tidak berbentuk jamak, berbentuk tunggal untuk satu orang, tidak berbentuk jamak, yang menunjukkan bahwa masing-masing mereka berdoa, yang menunjukkan bahwa doa yang mereka lakukan itu sebelum salam, kalaupun ada yang memahami itu sesudah salam, itu pun mereka tidak melakukannya secara berjamaah, karena doanya itu berbentuk tunggal, tunggal, mufrad, tidak berjamaah. Kalaulah berjamaah, tentu akan disebutkan dalam hadis-hadis tersebut dengan lafaz jamak. Dan tentu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bersama dengan para sahabatnya, makmum. Dan tidak diriwayatkan sama sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah salat dengan mengangkat tangan. Dan tidak diriwayatkan sama sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat berdoa dengan bentuk jamak bersama para sahabat. Dan tidak diriwayatkan sama sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lalu diaminkan oleh para sahabat setelah salat-salat yang wajib. Kalaulah yang demikian itu disyariatkan, tentu telah dinukilkan kepada kita. Tentunya para ulama telah menukilkan hal ini pada kaum muslimin agar kemudian mereka mengamalkannya. Sebab yang namanya amalan-amalan setelah sholat ini termasuk amalan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Termasuk permasalahan yang sangat penting. Tatkala mereka tidak menukilkan sedikit pun tentang permasalahan doa setelah sholat secara berjamaah. Ada yang mengkomandoi, ada yang mengaminkan. Maka menunjukkan bahwa ini sama sekali tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, saya ingin membacakan sedikit dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seputar permasalahan ini, karena insyaallah taala kita akan mengambil banyak faedah dari apa yang beliau sebutkan tentang masalah duburus shalah, penghujung salat. Kata beliau rahimahullah taala, wa amma lafzu duburus shalah, adapun lafaz dubur salat, penghujung salat, faqad yuradu bihi akhiru juz'in minhu wa qad yuradu bihi ma yali akhira juz'in minhu. Maka kata penghujung salat itu ada dua kemungkinan. Kadang-kadang yang dimaksudkan adalah bahagian akhir, tapi dia termasuk dari sesuatu itu. Dan terkadang yang dimaksud adalah bahagian akhir setelah sesuatu itu, yakni sesuatu itu, yakni bahagian ini tidak termasuk dari sesuatu tersebut. Kama fi dubur insan fa innahu akhiru juz'in minhu. Sebagaimana kata dubur pada manusia, duburnya manusia, itu adalah akhir bahagian darinya. Dalam artian termasuk dari bahagian tubuh manusia. Wa mithluhu lafzu al-aqib. Seperti lafaz dubur ini, demikian pula lafaz al-aqib dalam bahasa Arab. Qad yuradu bihi al-juz'ul mu'akhkharu min asy-syai' ka'aqibil insan. Kadang-kadang yang dimaksudkan kata al-aqib adalah akhir dari sesuatu. Yang sesuatu itu, yakni akhir itu termasuk dari bahagian sesuatu tersebut. Ka'aqibil insan, seperti akibnya manusia. Tumit. Tumit, akhir bagian dari sesuatu. Tapi termasuk dari tubuh manusia. Wa qad yuradu bihi ma yali dhalik. Dan terkadang yang dimaksud adalah setelah bagian dari sesuatu itu. Fad-du'aul madhkur fi duburis shalah, maka berdoa yang disebutkan duburus shalah, penghujung salat, imma ayyurada bihi akhiru juz'in minha liyuwafiqa baqiyatal ahadith. Ada kalanya yang dimaksud adalah akhir bahagian dari sholat, yakni dia termasuk dari sholat agar sesuai dengan hadis-hadis yang lain, sejalan dengan hadis-hadis yang lain. Au yuradu bihi ma yali akhiraha, ataukah yang dimaksud adalah setelahnya, ya, setelah dari perbuatan sholat tersebut, yakni setelah sholat, setelah salam. Wa yakunu dhalika ma ba'da tashahud, sehingga itu dilakukan setelah tashahud. Summiya kama summiya dhalika qada'an lis-salah wa faragan minha haitsu lam yabqa illa as-salam, sehingga kata-kata dubur pun yang dimaksud penghujung yaitu setelah tashahud, sebagaimana dinamakan itu, ya, setelah tashahud tersebut itu dinamakan qada' lis-salah, seakan-akan dia telah menyelesaikan sholatnya, selesai darinya, sehingga tidak lagi ada yang tinggal kecuali salam al-munafilis sholat, yang mana salam itu adalah merupakan sesuatu yang telah menafikan sholat tersebut. Artinya kalau sudah salam, selesai sholat, karena salam adalah merupakan rukun yang terakhir yang dikerjakan oleh seorang yang sholat. Bihaitsu law fa'alahu amdan fis sholati batalat sholatu, dimana apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat dengan sengaja, di dalam sholat dia kerjakan itu, maka batal sholatnya. Wala tabtul sa'irul adhkar al-mashru'a fi sholat, dan tidaklah membatalkan zikir-zikir yang disyaratkan yang lainnya di dalam sholat. Au yakunu mutlaqan au mujmala, ataukah keadaannya secara mutlak atau mujmal. Wa bi kulli halin, dan setiap keadaan ini, ya, fala yajuzu ay yukhassa bihima ba'da salam, maka tidak boleh dikhususkan kata-kata penghujung salat itu mesti setelah salam, tidak, karena kata-kata dubur itu kalimat yang mujmal, ya, kalimat yang sifatnya mutlak, ya, ada kemungkinan termasuk bagian dari salat, ada kemungkinan tidak termasuk bagian dari salat, di luar salat. Sehingga untuk mengkhususkan bahwa setiap disebutkan dubur maknanya adalah setelah sholat, setelah salam, maka ini tidak demikian keadaannya. Lianna ammata al-ad'iyatil ma'thura kanat qabla dhalik, sebab kebanyakan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikerjakan dan diucapkan sebelum salam. Wala yajuzu ayu syari'a sunnatan bilafzin mujmal yukhalifu sunnatal mutawatirah bil alfadhis sharihah, dan tidak diperbolehkan mensyariatkan sebuah sunnah dengan lafaz yang global, yang mujmal, yang menyelisih sunnah yang mutawatir, yang jelas, dengan lafaz-lafaz yang jelas pula. Maksud beliau di sini bahwa sekarang kata-kata dubur kita telah memahami, dubur itu ada dua kemungkinan, termasuk di dalam sholat ataukah di luar sholat. Maka untuk memahami hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sana disebutkan dubur sholat, penghujung sholat, lalu difahami dubur ini maknanya setelah sholat, ini tidak benar. Nah, karena apa? Karena lafaz dubur adalah lafaz yang ada dua kemungkinan itu tadi. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, karena kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat doa, ataukah anjuran untuk berdoa, itu semuanya disebutkan sebelum salam. Ya. Semuanya disebutkan sebelum salam. Sehingga kalau difahami, ada doa-doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan lafaz duburu kulli shalah, penghujung setiap salat, lalu difahami setelah salat, maka berarti ini seakan-akan menyelisihi apa yang telah sahih yang mutawatir dengan lafaz-lafaz yang jelas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa-doa tersebut diucapkan sebelum salam. Nah, sehingga kata-kata dubur tidak bisa dibawa kepada satu makna yaitu setelah sholat, tidak, disebabkan karena adanya dua kemungkinan tersebut. Wa nasu lahum fi hadhihi fi ma ba'da salam thalath ahwal. Dan kaum muslimin dalam hal ini, ya, tentang apa-apa yang diucapkan setelah salam itu ada tiga keadaan, ada tiga pendapat. Minhum man la yara qu'ud al-imam mustaqbil al-ma'mum la bi dhikrin wala du'a wala ghairi dhalik. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa imam tidak boleh duduk setelah salam, dia tidak boleh duduk menghadap kepada makmum, ya, tidak dengan zikir tertentu, tidak pula dengan doa tertentu, tidak pula yang lainnya. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa imam kalau sudah salam, ya, tidak boleh kemudian dia berbalik menghadap kepada makmum, tidak boleh untuk berzikir ataukah untuk berdoa atau yang lainnya, tidak boleh. Apa alasan mereka? Hujjatuhum ma yurwa anis salaf annahum kanu yakrahuna lil imam ayyastadima istiqbal al qiblati ba'da salam. Karena diriwayatkan dari para ulama ussalaf bahwa mereka membenci imam itu terus menghadap kiblat setelah salam. Fadhannu anna dhalika yujibu qiyamahu min makanih. Maka mereka menyangka bahwa berdasarkan riwayat ini, karena imam tidak boleh setelah salam, dia tidak boleh terus menghadap kiblat, lalu mereka menyangka bahwa ini mengharuskan bagi imam untuk segera berdiri dari tempatnya. Kadang-kadang ada yang memahami ini. Ya. Pernah kita mendapatkan ada imam, ketika dia selesai sholat, selesai salam, dia tidak menghadap ke makmum, tapi dia langsung berdiri, mungkin ambil tempat di belakang, ya. Nah, dengan alasan bahwa imam tidak boleh terus-menerus menghadap kiblat di tempatnya tersebut, dia harus segera pindah. Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru, bahkan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, walam ya'lamu anna insirafahu mustaqbil al-ma'mumin biwajhihi kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al yuhassilu hadha al-maqsud wa hadha yaf'aluhu man yaf'alu min ashabi Malik. Dan mereka tidak tahu bahwa dengan berbaliknya imam menghadap makmum itu sudah cukup. Ya. Kan yang dilarang apa? Menghadap ke kiblat terus-menerus. Ya sudah, kalau setelah salam, setelah itu menghadap ke makmum, sebagaimana yang biasa diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Setelah itu menghadap ke makmum. Nah, menghadap ke makmum sudah selesai. Berarti dia sudah tidak lagi menghadap kiblat. Ini difahami apa? Imam pindah dari tempatnya kemudian ke tempat yang lain. Ini tidak benar. Yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam mengucapkan sedikit zikir lalu kemudian menghadap ke makmum. Nah, pemahaman ini dilakukan oleh sebahagian murid-murid Imam Malik. Wa minhum man yara du'a al-imami wal makmum ba'da salam. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa imam dianjurkan berdoa, makmum demikian pula setelah salam. Thumma minhum man yara dhalika fi salawatil khams. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu dilakukan pada salat lima waktu. Ya, doa bagi imam dan makmum. Wa minhum man yarahu fi salatil fajr wal 'asr. Di antara mereka ada juga yang berpendapat khusus pada dua salat saja, salat subuh dan salat asr. Sebagaimana yang disebutkan hal tersebut dari para pengikut madhab Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa laisa ma'a haula bidzalika sunnah, dan mereka tidak berada di atas sunnah dalam hal ini. Nah, Wa innama ghayatuhum at-tamassuk bilafdhin mujmal, hanya saja ya hujjah mereka, alasan mereka itu berpegang kepada lafaz-lafaz yang mujmal. Seperti tadi, kata-kata dubur lalu difahami setelah salat atau dengan kias. Ya. Seperti perkataan sebagian mereka bahwa setelah salat subuh dan asar itu kan bukan waktu salat. Ya, kan tidak boleh salat. Setelah salat subuh enggak ada salat. Setelah sholat asar gak ada sholat. Karena tidak ada sholat, ya sudah kita doa saja. Jadi ini saya kias. Ya. Tidak dibangun di atas dalil. Nah. Lalu kata beliau, wa minal ma'lum anna ma taqaddamat bihi sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-thabitatu sahihah balil mutawatirah la yahtaju fi ila mujmal wala ila kias. Padahal perkara yang telah dimaklumi bahwa apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dipersembahkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahkan mutawatir, itu tidak membutuhkan lafaz-lafaz yang mujmal yang global, tidak pula membutuhkan qiyas. Amalkan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, selesai. Nah, sebenarnya kalau kembali kepada sunnah, kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, selesai kita istirahat dari berbagai macam perselisihan ini. Ya, ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat itu. Yang satu membangun di atas hadis, mungkin hadisnya dhaif, yang satu membangun di atas qiyas, yang satu membangun di atas lafaz yang mujmal. Kita kembali kepada lafaz-lafaz yang jelas, istirahat kita dari berbagai perselisihan itu. Cuman yang menyebabkan terjadinya khilaf ya karena ada sebagian mereka berpegang kepada apa yang telah mereka ketahui dari orang tua mereka. Apa yang mereka pelajari dari madhab mereka. Tidak mau keluar dari madhab tersebut. Sehingga mereka fanatik, ta'asub. Ya. Yang ini ngotot, yang satu juga ngotot. Akhirnya tidak ada solusi. Kalau mereka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita amalkan. Yang tidak beliau amalkan, kenapa kita mengamalkan? Kalau kita membangun amalan kita, fikih kita, hukum-hukum di atas prinsip ini, selesai istirahat kita dari setiap banyak sekian banyak perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Naam. Lalu beliau menyebutkan beberapa hal. Wa amma qawlu Uqba bin Amir amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidzat dubura kulli shalah. Adapun perkataan Uqba bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku membaca al muawwidzat pada penghujung setiap salat, fa hadza ba'dal khuruj minha, maka membaca al muawwidzat qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, ada sebagian menambah qul huwallahu ahad, maka itu diucapkan setelah sholat karena itu jelas zikir, ya, tidak berbentuk doa. Wa amma haditsu Abi Umamah, adapun hadis Abi Umamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah ayyu du'ai asma, wahai Rasulullah doa apakah yang paling dikabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauful lailil akhir wa duburus salawatil maktubah, yaitu pada pertengahan malam yang terakhir dan pada penghujung salat-salat yang wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tirmidzi. Kata beliau, fa hadza yajibu alla yukhassa ma ba'da salam, maka ini tidak seharusnya tidak dikhususkan setelah salam. Dubur, kata dubur ya, ada dua kemungkinan yang telah kita sebutkan tadi, maka tidak boleh dikhususkan bahwa ini diucapkan setelah salam. Balabu da'yatana wala ma qabla salam, bahkan juga termasuk di antaranya sebelum salam. Wa in qila innahu ya ummu ma qabla salam wa ma ba'da. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya kalau begitu kita amalkan sebelum salam dan sesudah salam. Sebelum salam dan sesudah salam. Kita amalkan karena kata-kata dubur ada dua kemungkinan yang disebutkan. Nah, kata beliau, iya. Lakin dzalik la yastalzimu ay yakuna du'a al imam wal ma'mum jami'an ba'da salam sunnah. Anggaplah boleh diamalkan setelah salam berdoa. Tapi ingat kata beliau, itu tidaklah menunjukkan bahwa doanya imam dan doanya makmum bersama-sama setelah salam itu menjadi sunnah. Tidak. Anggap itu boleh, silakan berdoa sesudah salat, tapi bukan berarti dilakukan secara berjamaah. Kamala yalzam mithlu dzalika qabla salam. Sebagaimana tidak mengharuskan pula yang demikian dilakukan secara berjamaah sebelum salam. Itu kan masing-masing. Ya. Ada enggak orang doa berjamaah sebelum salam? Sekarang enggak ada kan? Masing-masing berdoa apa yang dia inginkan, silakan dia memilih apa saja yang dia inginkan. Demikian pula sesudah salat. Dari mana kita mengatakan bahwa setelah sholat, kalau setelah sholat seorang berdoa lalu kemudian dianjurkan berjamaah, makmum dan imam serentak berjamaah, tidak ada sunnahnya. Nah, bal idza da'a kullu wahidin wahdahu ba'da salam fa hadza la yukhalifu sunnah. Bahkan kalau masing-masing dari setiap orang setelah sholat, setelah salam dia berdoa, maka ini tidak menyelisih sunnah. Bahkan itulah yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan la tad'anna fi dubri kulli shalah an taqula, jangan sekali-kali kamu meninggalkan pada penghujung setiap salat untuk kamu mengatakan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, bersyukur padamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maka hadis ini yatanawalu ma qabla salam wa yatanawalu ma ba'dahu aidan kama taqaddam. Maka hadis ini juga ada dua kemungkinan, sebelum salam dan sesudah salam. Ya, dubur kulli shalah, dengan kata-kata yang global, dubur penghujung setiap salat. Fa inna Mu'adzan kana yusalli imaman biqaumihi kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli imaman. Sebab Mu'adz bin Jabal beliau senantiasa salat menjadi imam memimpin kaumnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam memimpin kaumnya. Wa qad ba'athahu ila al-Yaman mu'alliman lahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi imam bagi mereka, yang mengajarkan pada mereka agama. Falau kana hadza masyru'an lil imam wal ma'mum mujtami'ain ala dzalik ka du'a'il qunut la kana yaqul Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Kata beliau, kalaulah sekiranya doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Perhatikan lafaz doa ini, ya Allah tolonglah aku, a'inni, dengan lafaz tunggal, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Kata beliau, kalaulah doa ini disyariatkan untuk imam dan makmum bersama-sama secara berjamaah, seperti halnya doa ketika kunut, tentunya Rasulullah akan mengajarkan kepadanya, Allahumma a'inna, dengan bentuk jamak. Ya Allah tolonglah kami, bukan tolonglah aku, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu. Lakin falamma dzakarahu bi sighatil ifrad ulima annahu la yushra'u lil imami wal ma'mum dzalika bi sighatil jam'i. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam bentuk tunggal tidak jamak, maka diketahuilah bahwa tidak disyariatkan bagi imam dan makmum melakukan itu dengan bentuk jamak. Ya, kalau berdoa secara berjamaah tentunya dia akan mengatakan apa? Allahumma a'inna ala dzikrika. Nah, tentunya seperti itu. Ternyata yang Rasulullah ajarkan adalah bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Dan termasuk yang semakin menguatkan itu disebutkan di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Muslim, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi. Adalah kami ketika salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senang untuk berada di sebelah kanan beliau. Yuqbilu alaina biwajhi, kemudian beliau menghadap kami dengan wajahnya. Lalu pada saat salat tersebut Kata Al-Bara' bin Azib, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi qini 'adzabak yauma tab'atsu 'ibadak aw yauma tajma'u 'ibadak." Wahai Rabbku, peliharalah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan dan mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Peliharalah aku, bukan kami. Rabbi qini, qini. Kalau jamak qina, di sini disebutkan dalam bentuk tunggal. Rabbi qini adzabak, peliharalah aku dari siksaan-Mu yauma tab'atsu 'ibadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk mufrad dan tidak dalam bentuk sebagai imam yang memimpin jamaah. Nah, kalaulah ini dilakukan secara berjamaah, tentu yang Rasulullah ajarkan dan yang Rasulullah katakan adalah dalam bentuk jamaah, qina. Ternyata beliau menyebutkan dalam bentuk mufrad. Nah, wafihi annahu kana yastaqbilu al-ma'mumin wa annahu la yad'u bi sighatil jam'i. Dan di dalamnya, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa Rasulullah menghadap ke makmum dan beliau tidak berdoa dengan bentuk jamak. Naam. Wa qad dhukira hadits Mu'adz. Laqad dhakara hadits Mu'adz ba'dhu man sannafa al-ahkam fil ad'iyyati fi as-salah qabla as-salam muwafiqatan li sa'iril ahadith kama fi Muslim wa sunan ats-tsalatsa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah disebutkan dalam hadis Mu'adz, sebagian orang-orang yang menuliskan tentang hukum tentang doa-doa di dalam salat sebelum salam yang sesuai dengan hadis-hadis tersebut. Maksudnya, sebagian mereka yang menulis tentang hukum, para fuqaha, ketika mereka menyebutkan tentang hadis-hadis dubur penghujung setiap salat, di sana disebutkan doa, mereka menyebutkannya doa-doa tersebut sebelum salam untuk disesuaikan dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud yang terakhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Min adzab jahannam, dari siksaan jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini disebutkan sebelum salam. Dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada mereka doa ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan surah dari Al-Qur'an, di mana beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal." Di dalam sunan bahwa ada seseorang, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada seorang, "Apa yang engkau ucapkan dalam salatmu?" Maka dia mengatakan, "Saya bertasyahud, kemudian saya mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Aku memohon padamu surga ya Allah dan aku berlindung dari neraka. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Ama wallahi ma uhsin dandanataka wala dandanata Mu'adz." Lalu sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak pandai untuk mengucapkan apa yang biasa engkau ucapkan, demikian pula apa yang diucapkan oleh Mu'adz." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haulahu manudandin." Seputar inilah kita juga selalu mengucapkan itu, yaitu berdoa sebelum salam setelah bertasyahud. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Hatim dalam Naam dan Abu Hatim. Ya, maka ini juga menunjukkan setelah tasyahud sebelum salam. Walhasil dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat jelas sekali menunjukkan bahwa kata-kata dubur kulli shalah yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut hendaklah kita bawa kepada pemahaman yang benar. Dalam hal ini kata-kata dubur ada dua makna. Makna yang pertama maksudnya termasuk bahagian sholat, namun di penghujung sholat sebelum salam. Makna yang kedua adalah setelah salam disertai dengan zikir-zikir setelah sholat. Kalau kita mengamalkan secara umum kemungkinan kedua, dua kemungkinan tersebut, maka kita mengatakan amalkan kedua-duanya, silahkan. Sebelum salam kalian berdoa, setelah salam juga kalian berdoa, tapi doa yang kalian ucapkan setelah salam bukan doa yang diucapkan secara berjamaah. Dan tidak pula diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa sesudah salat. Kalaulah itu ada, tentu akan dinukilkan kepada kita. Nah, ini kalau kita mengamalkan secara dua kemungkinan tersebut. Namun, kalau kita memahami dubur kulli salat tersebut dengan pemahaman, yakni dengan menyesuaikan hadis-hadis yang lain, maka kita akan memberikan kesimpulan bahwa dubur kulli salat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, kita lihat apa yang diucapkan atau apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berbentuk zikir atau berbentuk doa? Kalau itu berbentuk zikir, maka dianjurkan diucapkan setelah salam. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai mengerjakan salat, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yang diajarkan tersebut berbentuk doa atau berbentuk ta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk disesuaikan dengan hadis-hadis yang lain, maka kita mengucapkannya sebelum salam, karena itu adalah merupakan tempat terkabulnya doa, dan itu merupakan tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak doa di tempat tersebut. Maka kita memahami doa-doa tersebut diucapkan sebelum salam dan bukan setelah salam. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sekira sampai di sini insyaallah taala yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.